Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-35 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian di bab yang ke-60 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fil musawwirin. Bab apa yang datang tentang penggambar makhluk bernyawa. Maksudnya di dalam bab ini akan diterangkan tentang ancaman dan siksaan bagi mereka yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, al-musawwir artinya menggambar dari kata taswir. Dan taswir itu adalah seorang melukis atau menggambar sesuatu yang memiliki, yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang bahaya menggambar makhluk bernyawa ini. Kalau dia melakukannya, ia berarti telah melakukan hal yang menyerupai penciptaan makhluk Allah. Ini dihitung dari kesyirikan pada rububiyah. Dihitung bentuk dari kesyirikan dalam rububiyah. Dan gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk bernyawa. Adapun dari gambar pemandangan, kemudian gambar benda bukan makhluk bernyawa, ini tidak masuk di dalam apa? Di dalam ancaman yang tertera di dalam hadis ini. Baik, kita baca hadis-hadisnya sambil kita terangkan kandungan yang terkandung di dalamnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, wa man allahu mimman ذهب يخلق كخلقي فيخلق درة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim perbuatannya dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Ya. Ini pengingkarannya. Siapa yang lebih zalim dari orang yang pergi mencipta seperti ciptaanku. Jadi sebutkan bahwa dia sangat zalim. Dia sangat zalim. Ya. Ada beberapa nas di dalam Al-Quran maupun hadith tentang perbuatan yang sangat zalim, seperti waman allahu mimman mana'a masajid Allah, siapa yang lebih zalim dari orang yang menahan masjid Allah. Seperti firman Allah, waman allahu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapa yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah. Ini ayat-ayat tidak bertentangan ya dengan hadith-hadith. Sebab semuanya bersyirikat di dalam makna kezaliman, yang paling zalim. Dan ada perbedaan-perbedaan dari sisi pada misalnya ayat siapakah yang lebih zalim dari orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, perbuatan kesyirikan ini. Kezaliman dalam syirik. Ada kezaliman di dalam menahan masjid. Yang paling zalim. Ini di dalam masalah menyerupai makhluk, ini yang paling valid. Dia mencipta seperti ciptaanku. Yakhluqu ka khalqi. Dia mencipta seperti ciptaanku. Iya. Terdapat ya bahwa di sini ditegaskan tentang apa? Larangan mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan inilah sebab kenapa dilarang menggambar. Sebab ia dianggap mirip, dianggap mencipta seperti ciptaan Allah. Jadi kalau dia melukis makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, ini sama halnya dengan dia membuat ciptaan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Fal yakhluqu darratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sya'iratan akhraja." Maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian, atau cobalah dia menciptakan sebutir jelai syair. Akhraja, dikeluarkan oleh keduanya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis terdapat penjelasan ya, kezaliman orang yang menggambar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan iya bahwa hanya dia yang bersendirian di dalam hak yang seperti itu mengadakan penciptaan. Kemudian Allah menantang, siapakah yang mampu menciptakan seekor semut kecil? Padahal ini ringan. Ini dari makhluk sepele. Di pandangan banyak makhluk. Ya, coba siapa yang mampu menciptakan satu biji-bijian? Jadi menciptakan satu biji cilai. Maka ini tentunya tidak ada yang mampu. Maka demikian pula, ya, mereka yang menggambar dinyatakan hal ini kepada mereka untuk menunjukkan apa? Ketidakmampuannya. Iya. Karena itu hadis ini menunjukkan haramnya menggambar. Dan di dalam hal tersebut ada penyerupaan terhadap makhluk Allah. Dan ini adalah syirik. Dihitung syirik berkaitan dengan rububiyah. Iya. Karena ini hadis menunjukkan pengharaman gambar, dan ini termasuk kezaliman yang paling besar. Faedah dari hadis yang pertama, haramnya membuat gambar dengan sarana apapun yang ada. Ya. Dan penjelasan bahwa pembuat gambar adalah seorang yang paling zalim. Nah, sebab asalnya hadisnya berlaku umum. Yang kedua, di dalam hadis larangan menyifati Allah. Baik, di dalam hadis juga terdapat penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat berbicara. Qala Allah, ini hadis qudsi ya. Kemudian yang ketiga, bahwa membuat gambar itu adalah menyamai penciptaan Allah dan upaya untuk mempersekutukan Allah di dalam penciptaan. Dan yang keempat, bahwa kemampuan untuk menciptakan itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini diterangkan illah ya, apa sebab dilarang. Karena di dalamnya ada mubahat khalqillah. Seseorang itu bermaksud ingin menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini illahnya. Ya, kalau ini illahnya sebabnya, maka kalau dia membuat patung dalam wujud makhluk bernyawa, ini boleh atau tidak? Ini lebih tidak boleh lagi. Gambar saya tidak boleh, apalagi patung yang sangat apa? Sangat mirip. Nah, dan gambar ini tidak ada perbedaan antara dia berwarna atau tanpa warna. Tidak perbedaan antara berwarna atau tanpa warna. Iya. Dua dimensi, tiga dimensi. Ini tidak ada perbedaan. Dan di dalam hadis ini juga, atau di dalam pembahasan ini, perlu kita dudukkan ya bahwa ya, menggambar yang dilarang itu kaitannya dengan apa? Yang memiliki menggambar makhluk bernyawa. Walaupun hadis ini secara umum ya, memang hadis ini memang berlaku umum ya, kalau dilihat dari konteksnya ya umum. Larangan menggambar apapun yang merupai ciptaan Allah, apakah itu makhluk bernyawa maupun bukan makhluk bernyawa. Walaupun begitu ya dari sisi konteks. Iya. Hanya saya jumhurul ulama mereka menguatkan bahwa yang dimaksud itu hanyalah apa? Makhluk bernyawa. Karena telah datang di dalam sebagian riwayat, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan itu, apa yang kalian apa gambar itu. Ya, dia diperintah untuk menghidupkannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah gambar apa? Gambar makhluk bernyawa, sehingga diperintah untuk menghidupkannya. Dalam sebagian riwayat diperintah untuk meniupkan padanya ruh. Untuk meniupkan padanya ruh. Baik, jadi ini kesimpulan dari hadis. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis yang kedua. Walahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyaddu an-nasi adaban yawmal qiyamah alladziina yudahi'una bi khalqillah. Diriwayatkan oleh keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang siksaannya paling pedih pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan ciptaan Allah. Ya, ini disebut paling pedih ya siksaannya di sisi Allah. Ya, penegasan di dalam hadis adalah pengabaran tentang haramnya ya membuat gambar ini. Dan ini dihitung sebagai seorang yang apa? Membuat tandingan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau sudah masuk di dalam membuat tandingan terhadap ciptaan Allah, ini kaitannya dengan syirik di dalam permasalahan apa? Permasalahan rububiyah. Dan di dalam hadis ditambih tentang ilahnya, yudahi'una, ada mudaha, ada bentuk menandingi, menyerupai. Iya. Baik, makanya tentunya akan masuk ke dalam dosa besar ya. Faedah di dalam hadis, pengharaman membuat gambar ya dengan bentuk yang menyerupai penciptaan Allah. Kemudian yang kedua, ada pada hari kiamat itu berbeda-beda sesuai dengan kadarnya dosa. Sebab di sini diterangkan asyaddun nasi adaban, manusia yang paling keras adabnya. Menunjukkan bahwa siksaan bertingkat-tingkat. Hanya saja orang yang menggambar ini siksaannya lebih apa? Lebih besar, lebih keras. Ini bahwa menunjukkan bahwa dosanya bukan dosa apa? Dosa kecil. Iya. Ini sekaligus dalil menunjukkan bahwa dosa yang mengarah kepada makna kesyirikan itu lebih besar daripada dosa biasa. Iya. Daripada dosa biasa. Nah. Dan termasuk terdapat dalam hadis tentang apa bahwa dosa menggambar ini termasuk dosa yang paling besar, di antara dosa yang paling besar. Dan di dalam hadis ini sekali lagi disebutkan ilahnya ya, mudaha khalqillah, menyerupai, menandingi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian hadis yang ketiga, kata penulis rahimahullah ta'ala, walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ya, dan bagi keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'addu biha fi jahannam wa lahum 'anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Kata Ibn Abbas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penggambar berada di dalam neraka, dan setiap gambar yang dia buat dihidupkan lalu diadab, ya, lalu dia diadab dengan gambar yang dia hidupkannya tersebut di neraka jahannam. Ini sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi setiap yang menggambar diterangkan oleh Nabi tempatnya di dalam neraka. Kemudian diterangkan bahwa setiap gambarnya tersebut itu menjadi dibuatkan untuknya jiwa, dan dia akan disiksa olehnya pada hari kiamat. Dan di dalam riwayat yang lain, lafadznya, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Barang siapa yang membuat gambar di dunia, dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar itu pada hari kiamat, padahal dia tidak mampu untuk meniupkan ruh. Iya. Baik. Ini hadis, ya, menunjukkan, sekali lagi menunjukkan pengharaman gambar yang memiliki nyawa. Dan ini hadis memperjelas hadis-hadis yang telah lalu, bahwa bukan semua gambar yang dilarang, tapi gambar yang dilarang adalah gambar apa? Yang merupakan gambar makhluk bernyawa. Ya, sebab pada hari kiamat dia diperintah untuk meniupkan padanya ruh. Ya. Dan yang memiliki ruh itu hanyalah gambar makhluk bernyawa. Jadi kalau dia menggambar tembok, gambar pohon, ya, asalnya tidak memiliki nyawa. Ya, tidak mungkin dia dibebani dengan sesuatu yang dia memang di dunia juga tidak memiliki nyawa. Karena itu tampaklah dari sini pengarahan makna ucapan jumhurul ulama, bahwa yang dilarang itu adalah gambar apa? Makhluk bernyawa. Iya. Baik. Dan ini dari sisi tauhid, ya, karena diharamkan hal ini, ilahnya jelas menyerupai apa? Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang memiliki tauhid di dalam dirinya, hendaknya apa? Dia tinggalkan, ya, perkara-perkara tersebut. Dia tinggalkan perkara yang seperti ini. Nah, kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah, kalau sebelum kita lanjutkan, di dalam hadis Ibnu Abbas ini, ya, terdapat pengharaman membuat gambar, dan hal itu termasuk dosa besar. Ya, dan terdapat di dalam hadis pengharaman membuat gambar pada seluruh jenisnya, lukisan dua dimensi atau pahatan tiga dimensi, baik itu lukisan dengan tangan, gambar yang diambil melalui alat fotografi, kamera, ya, kalau gambarnya termasuk memiliki nyawa. Nah, kalau gambar, ya, diambil dengan kamera, maka itu lebih apa? Lebih mirip. Iya. Walaupun ada sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa ia dilarang, tapi larangannya tidak sebesar gambar dengan tangan. Ya, sebab ini hanyalah pemanfaatan dari cahaya-cahaya saja sehingga terjadi gambar tersebut. Iya. Itu hakikat dari fotografi. Ya, tapi ala kullin semuanya menunjukkan keharaman gambar. Hanya saja para ulama memperkecualikan hal yang sifatnya apa? Sifatnya darurat. Hal yang sifatnya darurat. Iya. Seperti untuk KTP, seperti untuk paspor. Iya. Dan semisal dengan itu. Sebab ini hal-hal memang dia posisinya darurat. Pemerintah juga tidak mungkin dia lepas darinya. Karena ini kaitannya dengan catatan apa? Catatan sipil. Harus dibedakan antara si A dan si B. Dan ketika terjadi suatu kejadian, ya, bisa diketahui rupanya. Nah, maka ini bentuk darurat namanya. Dan seperti ini tidak ada masalah. Ini diperkecualikan. Jelas ya? Ya, karena itu harus dipahami bahwa ada perbedaan antara apa yang diambil dengan fotografi dan gambar dengan apa? Dengan tangan. Menggunakan tangan menggambarnya. Iya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat pengharaman gambar dengan tujuan apapun. Apapun tujuannya dia menggambar diharamkan. Kemudian terdapat di dalam hadis ini juga ya, penjelasan tentang lamanya adab bagi orang yang membuat gambar. Ya, karena ia dibebani untuk apa? Meniupkan padanya ruh. Ya, kalau dibebani meniupkan ruh, dia tidak akan mampu-mampu untuk meniupkan padanya ruh. Maka sepanjang dia belum mampu meniupkan ruh padanya, dia masih apa? Masih disiksa. Dan ini menunjukkan apa? Namanya siksaan untuk dirinya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penegasan ilah yang telah lalu. Oh, ilahnya di sini adalah menyerupai makhluk Allah. Dan dimaksud adalah gambar makhluk bernyawa. Kemudian di hadis yang terakhir, kata penulis rahimahullah, wali muslimin ana bil hayyaj annahu qala qala li aliyun ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qamaran musyrifan illa sawaitah. Ya, kata beliau, inginkah engkau aku putus dengan suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus diriku dengan tugas tersebut. Ini ucapan Ali kepada siapa? Abu Al-Hayyaj, salah seorang dari tabi'in. Ya. Apa utusan Nabi mengutus Ali waktu itu? Kata beliau, "Alla tada'a suratan illa tamastaha." Jangan engkau membiarkan suatu gambar kecuali kamu harus menghapusnya. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Dan jangan pula ada suatu kubur yang ditinggikan kecuali kamu harus apa? Harus meratakannya. Iya. Sisi pendalilan penulis dengan hadis ini sangat kuat sekali ya. Sebab di sini dilarang membiarkan gambar kecuali telah dihapus. Digandengkan larangan ini dengan larangan meninggikan apa? Meninggikan kuburan. Karena itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka demikian pula gambar ini terdapat di dalamnya tanbih bahwa gambar ini bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan, sebagaimana meninggikan kuburan bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Dan dimaklumi bahwa awal kesyirikan di tengah kaum Nabi Nuh sebagaimana yang telah berlalu, awal kesyirikan mereka dalam apa? Mereka menggambar gambar-gambar orang-orang salihnya. Nah, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Banyak dari orang yang membuat gambar-gambar, kemudian gambarnya dipasang, dia melakukan ritual-ritual, dan ritual tersebut kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan penghambaan, kaitannya dengan peribadatan. kaitannya dengan peribadatan. Dan ini semuanya adalah hal yang diharamkan. Iya. Baik, maka kita bisa simpulkan di sini beberapa akibat dari menggambar yang menunjukkan keharamannya. Yang pertama, dia disebut orang yang melakukannya dianggap sebagai manusia yang paling keras siksaannya. Ya. Kemudian yang kedua, dia dianggap sebagai orang yang paling zalim. Kemudian yang ketiga, bahwa ya, orang yang membuat gambar makhluk bernyawa diberi nyawa pada hari kiamat, kemudian dia disiksa dengannya pada neraka jahannam. Ya. Kemudian yang keempat dari bahayanya, bahwa dia diperintah untuk meniupkan padanya ruh, dan dia tidak akan mampu untuk hal tersebut. Dan pokok semuanya dia di dalam api neraka. Iya. Dan telah syah di dalam hadith Abu Juhaifah, la'anat. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat apa? Orang yang menggambar. Bahkan di dalam hadith Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi, disebutkan apa? Siksaan khusus tidak sama dengan siksaan yang lainnya. Rasulullah bersabda, yakhruju unukun yawmal qiyamah lahu aynani tubsirani wa udunani tasma'ani wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bithalath. Kata Nabi, akan keluar sebuah leher pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Ia berkata, sesungguhnya aku diperintah untuk menyiksa tiga orang. Salah satunya wabil musawwirin, untuk menyiksa orang-orang yang apa? Menggambar. Iya. Oke, ini menunjukkan keharamannya ya. Baik. Jadi dari sini sudah kita keluarkan dua illah, dua sebab kenapa dilarang menggambar itu. Iya, yang pertama karena dia dianggap menandingi ciptaan Allah. Dan yang kedua, karena dia adalah wasilah yang mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Ini dua sebab, karena itu dimasukkan oleh penulis di sini di pembahasan kitab Tauhid. Untuk menjaga Tauhid seorang hamba. Baik. Di sini kita tidak bahas ya tentang masalah gambar video dan semisal dengannya, sebab ini ada hal-hal yang dirinci di kalangan para ulama belakangan. Iya, tentang masalah mengambil gambar dengan video itu. Dan dimaklumi bahwa video itu dia bukan gambar, tidak seperti foto. Ya, masuk dalam hal yang terus ada. Tiap kali dibuka dia dalam bentuk foto. Tapi kalau video dia asalnya file saja, dimunculkan baru dia kelihatan. Iya. Maka dari sisi ini kadang sebagian ulama memperbolehkannya. Iya. Dan sebagian ulama lain lagi menganggap bahwa kalau dia berkaitan dengan siaran langsung itu tidak ada masalah. Sebab itu dianggap memindahkan saja. Bukan menggambar, tetapi dia memindahkan. Jelas ya? Ya, dan memang kita saksikan di masa ini fatwa-fatwa dari para ulama kita kadang terjadi perubahan. Kenapa? Dalam masalah gambar. Karena hakikat dari gambar itu, ya, makin hari makin kelihatan apa hakikatnya. Nah, jelas ya. Dulu Syekh Shalal Fauzan, orang bawa komputer aja ke masjid, itu tidak dibolehkan oleh beliau. Awal-awal dulu. Tapi setelah itu beliau membolehkannya. Sebab tampak hakikatnya apa. Nah, dan dulu beliau sama sekali di shooting diambil videonya, sama sekali beliau tidak memperbolehkan. Nah, dan belakangan ya, beliau hafizahullah ta'ala ada apa namanya tanya jawab online di apa siaran langsung di televisi resmi Saudi Arabia. Dan ketika beliau ditanya di salah satu pelajarannya, beliau katakan bahwa itu nakal, hanya memindah saja, hanya memindah. Jadi akhirnya beliau tidak membenarkan kalau terekam di dalam apa? Di dalam file terekam, tapi kalau dipindah langsung tidak ada masalah. Iya. Dan di antara ulama kita yang paling hidup, setahu saya beliau yang paling ketat di dalam masalah ini. Iya. Dan dulu di masa Syekh bin Baz juga, beliau sama sekali tidak memperbolehkan. Kecuali darurat. Kecuali darurat saja. Adapun Syekh Ibn Uthaymin dari dahulu, beliau membolehkan ahli ini. Dan beliau memiliki rekaman-rekaman video ya, dimaklumi. Demikian pula banyak dari ulama kita sekarang ini seperti Mufti Saudi Arabia. Sebelumnya Syekh Abdullah Al-Gudayyan rahimahullah. Dan Syekh Shalal Luhaidan. Dan selainnya dari para ulama kita memandang ya tentang kebolehannya. Walaupun semuanya bersepakat bahwa video gambar yang terkait dengan perkara yang tidak ada manfaatnya ini diharamkan oleh mereka. Demikian pula kalau hanya sekedar kenang-kenangan ya, diambil untuk kenang-kenangan, maka ini juga perkara yang diharamkan. Kenapa? Sebab mereka ambil dari kaidah umum tentang masalah gambar ini dan besarnya permasalahan berkaitan dengan gambar. Hanya saja berkaitan dengan keperluan, yaitu misalnya direkam sebagai pelajaran dan semisal dengannya, maka itu tidak dipermasalahkan. Dan ini pendapat kuat ya. Apalagi banyak dari kerusakan-kerusakan kalau misalnya tetap para ulama kita memberi fatwa tidak boleh misalnya masuk televisi dan semisal dengan itu, maka mungkin saja ya kerusakan akan lebih banyak. Iya, sebab kebanyakan orang umum mereka melihat kemana? Ke televisi. Iya. Dan bersamaan dengan itu saya juga perlu ingatkan bahwa adanya fatwa mereka tentang masalah ini, itu bukan artinya mereka membolehkan melihat acara-acara siaran televisi secara umum. Jelas ya? Karena memang dasarnya dibolehkan ya, itu hanya kalau ada keperluan dan darurat saja. Maka hal yang sifatnya kaitannya dengan ilmu syar'i itu dipandang oleh sebagian ulama tidak ada masalah. Ya, walaupun saya sudah terangkan ya bahwa sebagian ulama kita ada yang ketat di dalam masalah ini. Iya. Jelas ya? Baik, ini rincian ya. Pokok rincian di dalam masalah. Nah, ini masih terus bergulir pembahasan-pembahasan. Sebab hakikat dari gambar bagaimana pengambilannya dan seterusnya. Ini dari pembahasan-pembahasan masa kini. Ya, dan ini ureannya sebenarnya dari pembahasan fikih. Ya, terkait dengan fatwa-fatwa dan pembahasan masa kini. Iya. Ya, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah memberikan beberapa rincian bagi orang yang menyimpan gambar, beberapa tingkatan hukum-hukum. Kata beliau yang pertama, kalau dia simpan gambar itu untuk dia agungkan, karena orang ini punya kedudukan, punya kekuasaan, seorang alim, seorang ahli ibadah, ayah, ya, maka kata beliau ini diharamkan, tidak ada keraguan yang seperti ini. Sebab ada bentuk apa? Pengagungan. Iya. Jadi kekeliruannya sudah masuk di dalam pengharaman gambar terkait dengan masalah rububiyah dan pengharamannya dari sisi ta'zim, pengagungan terkait dengan masalah apa? Uluhiyah. Yang kedua, ya, adalah gambar yang disimpan untuk dia pandang saja. Ya. Dia untuk menikmati gambar tersebut. Gambar makhluk bernyawa dia simpan untuk apa? Dia nikmati dan dia apa? Mengambil kenikmatan darinya. Ini jelas ya perkara yang diharamkan. Bahkan ini akan mengarahkan kepada akhlak-akhlak yang rusak. Kemudian yang ketiga, Kalau dia menyimpan gambar itu untuk sebagai kenang-kenangan saja. Ya, gambar anak kecil difoto supaya nanti kalau besar kelihatan, ini dulu kamu waktu kecil. Ya. Atau gambar diambil ketika acara resepsi. Nah, ini adalah hal yang diharamkan. Ya, tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang keempat, apalagi bahayanya ya dari gambar-gambar ini, na'udzubillah. Ya, perkara yang membuat banyak masalah. Ya, membuat banyak masalah. Kemudian yang keempat, seorang yang menyimpan gambar, dia tidak ada maksud pada gambar tersebut, juga tidak ada pengaguan, bahkan dia tidak ada minat pada gambar itu. Iya. Hanya saja gambar itu datang ikut pada yang lainnya. Contoh seperti orang yang menyimpan koran. Di koran itu ada apa? Ada gambar-gambarnya. Ya, dia simpan majalah yang boleh misalnya, dan di majalah itu ada gambar-gambarnya. Maka ini kata beliau tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Dan kalau dia mampu untuk menghapus gambar-gambar itu tanpa memberatkan, maka itu lebih afdol, kata beliau. Kemudian yang kelima, dia menyimpan gambar itu dalam bentuk dihinakan, hanya dibuang saja, seperti dijadikan sebagai tempat sampah, ya, alas kaki, nah, atau yang diinjak-injak, dilewati. Ini tidak ada masalah menurut beliau. Ya, dan ini memang tidak ada masalah di kalangan siapa? Jumhurul ulama. Karena itu gambar di koran itu bagi Syekh bin Baz, dan Syekh bin Baz juga yang mengharamkan gambar itu, beliau menganggap tidak ada masalah. Karena apa? Ini asalnya muhan, dihinakan. Dan pokoknya dalam pelarangan gambar adalah apa? Pengagungan yang mengarah kepada kesyirikan. Sebab ini sifatnya dihinakan. Demikian pula, ya, gambar-gambar yang ada pada barang-barang yang dijual, bahan-bahan makanan, sabun-sabunan, sampo-sampo dan sebagainya, ya, itu bukan hal yang diharamkan. Jelas ya? Kemudian yang keenam, seorang menyimpan gambar karena memang darurat. Nah, ini kalau darurat tentunya tidak dosa dalam hal yang seperti itu, seperti membuat SIM, ya. Kemudian ijazah atau yang semisal dengan itu. Ini masuk di dalam hal yang dibolehkan. Ini rincian-rincian beliau, dan ini rincian bagus ya. Sangat kuat sekali. Iya. Sangat kuat. Tapi saya perlu ingatkan ya, bahwa pada gambar yang dikatakan boleh, itu bukan artinya ya semuanya dibolehkan. Kalau ada gambar-gambar buka-bukaan tentunya, itu di kapan saja apa? Tidak diperbolehkan. Kapan saja tidak diperbolehkan. Sebab dia keharamannya bukan terkait dengan masalah dia dibolehkan dari sisi gambar atau tidak di situ, tapi dari sisi penampakan aurat. Iya. Ini jelas hukum syar'i berlaku pengharamannya di mana saja. Jelas ya? Jadi ya, kesimpulan perlu diperhatikan. Kemudian di akhir bab ini, penulis rahimahullah ta'ala menyimpulkan pembahasan dalam masail. Iya. Kata beliau, fihi masail, al-ula taglid asyadid fil musawwirin. Ancaman berat bagi para penggambar penyerupa makhluk bernyawa. Kemudian yang kedua, at-tambih al-illah, wa huwa tarkul adab ma'allah. Liqaulihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluku ka khalqi. Penegasan tentang sebab ancaman tersebut, yaitu karena para penyerupa ini tidak berlaku santun pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak ada adab ya di dalam hal tersebut. Nah, ini illah sebenarnya juga bisa dikatakan illah yang ketiga. Bahwa itu tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah, "Wa man Allahu mimman dhahaba ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku. Asalisah. Baik, jadi saya simpulkan ya, sebab dilarangnya gambar, kalau kita ulas semuanya di sini dari keterangan, itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, dia ingin di dalam gambar itu terdapat penyaingan, penandingan terhadap ciptaan Allah. Yang kedua, dia adalah wasilah yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Dan yang ketiga, terdapat apa? Tidak ada adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tambih ala qudratihi wa ajzihim liqaulihi fal yakhluqu darratan aw sya'iratan, menegaskan akan kekuasaan Allah dan lemahnya ya para makhluk yang menggambar ini. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, fal yakhluqu darratan aw sya'ira, hendaknya mereka menciptakan seekor semut kecil atau sebutir jelai. Ya. Sebutir jelai. Ar-rabi'ah, yang keempat, at-tasrih bi'annahum asyaddun nasi adaban, penegasan bahwa mereka ini adalah manusia yang paling keras siksaannya. Jadi dianggap sebagai manusia yang paling apa? Paling keras siksaannya. Kemudian yang kelima, annallaha yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsan yu'adzabu biha al-musawwar al-musawwiru fi jahannam. Bahwa Allah menciptakan dengan sejumlah surah yang sebelumlah gambar yang dia gambar, diciptakan jiwa yang dia disiksa dengan jiwa itu di dalam neraka jahannam. Yang kemudian yang keenam, annahu yukallafu ayyam fuha fiha ruh, bahwa dia akan dibebani untuk meniupkan ruh pada setiap apa gambar yang dia buat itu. Yang ketujuh al-amru bi tamsiha idza wujidat, perintah untuk menghapusnya kalau diketemukan. Ya, jadi kalau dia dapat gambar, dia hapus, dia coret, dia hapus. Ya, agar supaya apa? Agar supaya ya melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Ya, dan menghindarkan dirinya dari perkara yang diharamkan. Menghindarkan dirinya dari perkara yang diharamkan. Baik. Nah, ini saya perlu ingatkan di sini ya, berkaitan dengan masalah. Apa mengambil rekaman pakai video ya untuk pelajaran, untuk taklim ya, ini saya sudah terangkan bahwa ada silam pendapat di kalangan para ulama kita ya. Karena itu kalau ada yang memanfaatkan wasilah ini dari masail yang terbuka di dalamnya ijtihad, bukan masalah-masalah yang seseorang itu dianggap mubtadi, dianggap sesat, dianggap ahlul bidah kalau dia apa melakukan perkara yang seperti ini. Nah, sebab memang asalnya di dalam maknanya dan juga kenyataannya para ulama kita silam pendapat ya di dalam masalah yang seperti ini. Jelas ya? Jadi kalau dia memanfaatkannya, saya kira itu ya bukan hal yang dengannya seseorang apa keras di dalamnya atau menjadi sebab terjadinya perpecahan, sebab membid'ahkan orang lain, tidak. Tapi yang dilihat adalah apa isi dari hal tersebut dan pertimbangan di dalam masalah masuk ke televisi misalnya atau masuk ke apa namanya ke siaran yang dilihat langsung. Iya, ini pertimbangannya bukan di sisi makna gambar itu saja. Kadang ada pertimbangan darurat, ada pertimbangan maslahat lebih besar, ya dan sebagainya. Ya, saya tahu bahwa Syekh Shalal Fauzan dahulu, ya dari 5 tahun sebelumnya, itu beliau sama sekali nggak boleh diambil gambarnya dalam bentuk video pun beliau ingkari. Dan beliau kalau ditanya di pelajaran, ya Syekh kenapa ada gambar video antum dimasukkan di TV ini, TV itu? Kata Syekh itu dosa mereka. Syekh mengajar di masjid, mereka datang apa? Mengambil videonya, itu dosa mereka, bukan apa namanya, bukan terkait dengan saya. Kemudian beliau sering katakan, itu urusan saya, kalian gak usah masuk-masuk dalam urusan seperti itu. Nah, ini beliau berikan pendidikan untuk hal itu. Dan di masa-masa itu saya pernah bertanya kepada beliau karena waktu itu ada tawaran dari kawan untuk rekaman di salah satu stasiun televisi di Saudi Arabia. Ya. Saya katakan kepada kawan, saya berikan jawaban sekarang bahwa saya tidak mau. Ya, cuman enggak apa-apa, nanti saya tanya ke Syekh Solbona. Begitu saya tanya kepada beliau, kata beliau, "Ya, kamu terima saja, enggak apa-apa. Banyak maslahatnya," kata beliau. Banyak apa? maslahatnya. Baik, ini saya berikan gambaran-gambaran ya, bahwa dalam hal-hal yang seperti ini, seorang jangan berlebihan. Ya, si fulan, kenapa kamu tahdir si B? Oh, karena si B ini tampil di TV. Ya, tampil di TV. Nah, ini keliru ya di dalam apa? Di dalam metode, di dalam menjelaskan apa? Kesalahan. Kalau memang dia dianggap kekeliruan, itu bukan hal yang sifatnya dia dianggap mubtadi dalam hal tersebut. Iya. Karena para ulama kita ada yang mengharamkan hingga hari ini. Iya. Ada yang mengharamkan hingga hari ini. Setahu saya, Syekh Rabi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga masih mengharamkan hingga hari ini. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak pernah terdengar ada kalimat mencela ulama yang lain. Mufti Saudi Arabia misalnya, atau Syekh Shalal Al-Haidan, Syekh Abdullah Al-Gudayan, dan selainnya dari para ulama kita. Ya, demikian pula Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Ya, dari ulama kita yang memang punya program-program khusus di televisi menjawab acara pertanyaan. Iya. Dan dimaklumi ya, kalau televisi itu yang menjawab, ya, apa namanya, seperti orang-orang yang tidak beres itu, ya, hanya melawak saja di televisi, ya, atau dia tidak punya ilmu, masuk di dalam televisi asbun saja asal bunyi, ya, ini kerusakan yang sangat besar di tengah umat. Dan ini akan memberikan apa namanya su'uban terhadap agama, ya, di kalangan manusia. Maka dari mana-mana ini, kadang sebagian ulama kita ada yang melakukannya. Ya, baik. Jadi ini yang perlu saya ingatkan ya, agar supaya seorang itu seimbang di dalam pertengahan sikapnya di dalam masalah yang seperti ini, tidak berlebihan. Ya. Kemudian yang ke bab yang ke-61. Kata penulis rahimahullahu taala, babu majaa fi kasratil halif. Iya. Bab apa yang datang tentang banyak bersumpah. Ya, sumpah itu adalah ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusah fi ahadi hurufil qasam. Halif, sumpah, adalah menekankan sebuah perkara dengan menyebut nama yang diagungkan dengan sigah makhsus, konteks khusus, dengan huruf qasam, dengan huruf-huruf sumpah, pakai ba, waw, dan ta. Wallahi, demi Allah, tallahi, ya, atau billahi. Ini semuanya demi Allah ya, kalau dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia diartikan. Iya. Baik. Jadi kapan seorang menekankan sebuah perkara, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Iya. Dengan konteks sumpah yang dimaklumi, maka itulah sumpah namanya. Dan dilarang seseorang itu banyak bersumpah. Dan ini kaitannya dengan pembahasan tauhid sangat jelas sekali. Karena bersumpah dengan menyebut nama Allah itu artinya apa? Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah, ya, di dalam sumpahnya, Allah yang Maha Agung. Karena itu kalau dia terlalu banyak mengucapkannya, demi Allah sedikit-sedikit, demi Allah sedikit-sedikit, demi Allah, ya, seakan-akan ringan, ya, penggunaan nama Allah itu. Jelas ya? Dan ini tentunya masuk di dalam perkara yang bertentangan dengan makna kesempurnaan tauhid. Iya. Karena itu seorang hamba tidak boleh dia banyak bersumpah. Iya. Dia bersumpah pada perkara yang diizinkan oleh syariat saya, perkara yang memang secara syar'i dia boleh untuk bersumpah. Dia ingin menekankan perkara misalnya, atau dia di posisi diwajibkan memang bersumpah. Iya. Maka dia lakukan, tapi selain daripada itu dia pelihara dirinya. Jangan dia ucapkan kata apa? Kata, ya, sumpah. Nah, dan ini juga terdapat di dalamnya adab bahwa seorang itu jangan memancing orang lain untuk apa? Bersumpah. Jadi kalau dia tahu saudaranya sudah benar, sudah ini, dia percaya saya. Jangan dia pancing lagi untuk apa? Bersumpah, mengucapkan sesuatu, menegaskan apa yang disampaikan. Dan ini sering terjadi ya, antara anak dengan ayah. Ya, antara suami dan istri. Ya, kalau istrinya ngomel terus, Ya, akhirnya suaminya harus menegaskan dengan menyebut demi Allah. Ya, demikian pula suami. Iya, dan ini semuanya adalah perkara yang apa? Perkara yang tidak diperbolehkan. Iya. Dan kalau dia terbiasa, akhirnya kadang dia mengucapkannya pada hal-hal yang tidak mesti dia ucapkan. Nah, ini bahaya lainnya. Iya. Kemudian beliau bawakan di sini ayat. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala wahfadhu aymanakum, dan firman Allah Ta'ala, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Iya, ini ayat perintah menjaga sumpah. Iya. Dan perintah di sini perintahnya umum. Untuk menjaga sumpah itu pada segala bentuk sumpah. Apa saja sumpahnya. Dia wajib untuk menjaganya. Iya. Wajib untuk menjaga sumpah tersebut. Dan para ulama menyebutkan bahwa ya, penjagaan terhadap sumpah itu mencakup beberapa perkara. Iya. Penjagaan terhadap sumpah mencakup beberapa perkara. Yang pertama, dia jaga sumpah ketika dia mulai bersumpah. Begitu dia akan bersumpah, dia jaga sumpahnya dari sisi apa? Ya, bahwa dia jujur pada apa yang akan dia sumpahkan. Bahwa di sini posisi ketika dia akan bersumpah, bukan sumpah yang sifatnya memperbanyak sumpah. Dia tahu ini posisi yang boleh. Jadi kalau dia jaga sumpah, artinya dari awal sebelum dia bersumpah, dia sudah memperhatikan ini sumpah pada tempat apa, ya kondisi apa dia gunakan. Jelas ya, ini mana penjagaan yang pertama. Mana penjagaan yang kedua? Dia jaga sumpah di pertengahan sumpah. Iya. Setelah sumpahnya dia ucapkan, maka dia jaga dirinya sampai jangan sampai dia apa? Melanggar sumpah tersebut. Jangan sampai dia melanggar sumpah. Maka dia perhatikan, dia jaga dirinya baik-baik. Iya. Jangan sampai dia masuk ke dalam pelanggaran terhadap sumpah itu. Iya. Kemudian yang ketiga dari penjagaan sumpah adalah penjagaan sumpah ketika berakhirnya sumpah itu. Iya. Jadi sumpah berakhir ketika seorang menggugurkan sumpahnya dengan membayar apa? Membayar kafarah. Dengan membayar kafarah. Iya. Baik, ini dari bentuk menjaga apa? Sumpah. Ya, dan mungkin dikhususkan juga di sini. Ya, pembagian yang keempat dari menjaga sumpah, dia bersumpah dengan tidak menyebut apa? Selain nama Allah. Ini juga dari penjagaan terhadap sumpah. Walaupun sebenarnya bisa masuk di bagian pertama tadi. Nah, jadi ini empat hal semuanya dihitung sebagai apa? Penjagaan terhadap sumpah. Allah merintah secara umum, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Terdapat di dalam ayat kewajiban menjaga sumpah. Sebab bersumpah dengan nama Allah, pengagungan terhadap Allah. Dan dari kesempurnaan tauhid, dia menjaga pengagungannya kepada Allah. Dan sebaliknya, ya, tidak menjaga sumpah, ini adalah bentuk yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian penulis rahimahullah ya terangkan di sini beberapa hadis. Atau sebelum saya terangkan hadisnya, saya baca fawaid dari ayat dulu. Ya, pelajaran yang dipetik dari ayat ya adalah perintah untuk menjaga sumpah. Dan terkandung di dalamnya larangan untuk memperbanyak dari sumpah. Memperbanyak dari sumpah tersebut. Iya. Baik. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa seorang bersumpah lebih dari satu sumpah itu tidak ada masalah. Iya. Yang penting dia jaga apa? Sumpahnya. Karena lafaz ayat aymanakum. Aiman jamak dari yamin. Dan jamak itu banyak. Hanya saja kalau aimannya dibangun di atas al-hifz, penjagaan, tidak ada masalah. Iya, tapi yang dilarang adalah apa? Dia tidak menjaga sumpah. Walaupun sumpah sekali, kalau dia tidak jaga, ini sudah masuk di dalam apa? Di dalam larangan. Kemudian beliau sebutkan hadis An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب أخرجاه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu dapat melariskan barat dagangan tapi menghapuskan keberkahan dikeluarkan oleh keduanya. Ya, betul ya, kalau seorang bersumpah apalagi dia menjual di tengah kaum muslimin, iya, barang dagangannya kan lebih laris. Atau pembeli tawar, berapa harga barang kamu ini? Oh, ini harganya 10.000. Ya coba 5.000 saja. Ah, sumpah dia demi Allah, harganya memang ya cuma berapa? 10.000 saja. Padahal modalnya cuma berapa? Cuma 5.000. Ya. Laris barangnya. Oh iya, ini orang sumpah demi Allah, ini berarti benaran ini orang. Nah. Barangnya apa? Laris, tapi pasti tidak ada berkah di dalamnya. Jelas ya? Tidak berkah di dalamnya. Nah, karena itu di sini terdapat pengharaman seorang itu bersumpah. Ya. Untuk melariskan barang. Walaupun sumpahnya sumpah benar ya. Ya. Memang modalnya cuma 10.000 misalnya. Dan dia sumpah untuk melariskan. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau niatnya untuk apa? Melariskan hal tersebut, melariskan barangnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Saya ingat, perhatikan makna larangan. Dan ini hadis juga menunjukkan bahwa seorang kadang melakukan perkara yang dilarang dan dia dapatkan bentuk dari manfaat. Oh, saya bersumpah. Dia dilarang ya, bersumpah untuk menjual barangnya. Tapi hasilnya kelihatan. Ya, barangku laris. Ya. Dapat manfaat laris barangnya. Ya, tapi bukan menunjukkan bahwa itu perkara yang diperbolehkan. Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan, hadits ini juga menunjukkan, ya, bahwa keberkahan itu adalah perkara yang dituntut pada harta. Karena itu seorang hamba hendaknya mencari dan memperhatikan apa sebab-sebab yang menjadikan hartanya itu berberkah. Apa sebab-sebab yang menjadikan hartanya itu berberkah. Iya. Kemudian hadits ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa menghilangkan keberkahan. Maka hal-hal yang menghilangkan keberkahan ini hendaknya dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, jangan dia dekati. Sebab perkara kalau dia kurang padanya keberkahan, nah itu tampak sekali pengaruhnya ya. Karena berkah itu ya, yang sedikit akan menjadi banyak. Ya, yang banyak akan menjadi lebih banyak, itu berkah. Tapi kalau tidak berkah, yang banyak terasa sedikit. Dan yang sedikit tidak akan mencukupi. Nah, ini tidak berkah namanya. Iya. Tapi berbeda dengan orang yang berkah. Ya, kadang sedikit dari hartanya, tapi terasa orang yang paling kaya, paling cukup. Nah, ini keberkahan. Tak ada orang diberi harta luar biasa banyaknya. Iya. Luar biasa banyaknya. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak pernah merasa cukup. Ya. Dan apa yang dia dapatkan tidak mencukupi apa? Keperluan keluarganya. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Hilangnya keberkahan. Hilangnya keberkahan. Karena itu diperhatikan ya. Ya, kadang seorang di dalam hidup ini ya ada ikut kursus bagaimana cara menghemat penghasilan. Ya. Ada kursus manajemen pendapatan agar supaya pendapatan digunakan semaksimal mungkin. Ya, itu ada pelajaran-pelajarannya ya, ada kursus-kursusnya. Sehingga orang yang gajinya terbatas dia mampu memanage sedemikian rupa agar supaya cukup untuk keperluan apa? Anak-anak dan keluarganya. Ya. Ya bagus sebenarnya ilmunya. Ya, cuman dia lupa ada yang lebih bagus. Pembahasan berkah ini, itu lebih bagus pembahasannya. Kalau ingin apa? Ingin mengukur masalah mencukupi. Di pembahasan berkah, ya, melihat tentang bagaimana keberkahan itu lebih indah. Karena itu saya sering katakan bahwa seorang yang mempelajari ilmu agama itu, dia dapat semuanya. Dia akan mendapatkan semuanya. Dia ingin kebaikan dunia, dia dapatkan. Dia ingin kebaikan akhirat, tentunya akan lebih dia dapatkan. Karena itu, belajar saja dari ilmu agama. Ya. Dan tidak usah pikir dari manfaat dunianya, sebab manfaat pasti apa? Pasti ada dan telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dijamin bagi orang yang mempelajarinya. Baik. Iya, di sini Syekh menyebutkan fawaid dari hadits. Pertama, peringatan terhadap penggunaan sumpah demi melariskan barang dagangan, karena hal tersebut adalah penghinaan terhadap nama Allah. Dan ini tentunya mengurangi tauhid. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang kerugian yang diakibatkan oleh sumpah, sumpah dusta, sumpah palsu. Kemudian yang ketiga, bahwa penghasilan yang haram mungkin jumlahnya banyak, tapi tidak mengandung keberkahan dan tidak mengandung kebaikan. Setelah itu beliau bawakan hadits lain. Kata beliau, wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Salman radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ushaymitun zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'ala Allahu bidha'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih. Ya. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dan tidak pula disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Jadi ini tiga golongan disebutkan berapa ancaman? Tiga ancaman. Pertama, Allah tidak berbicara kepadanya pada hari kiamat. Ayat. Apa artinya tidak berbicara ini? Hah? Ya. Sebab di hadits yang lain Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah. Apakah kontradiksi antara hadits ini dengan hadits yang saya bacakan tadi? Hadits ini Allah tidak berbicara kepadanya. Kalau hadits yang pertama, Allah pasti akan berbicara ke siapa? Kepada hamba. Zahirnya kontradiksi, ya. Zahirnya, tapi hakikatnya tidak. Karena di dalam hadits ini yang dikatakan Allah tidak berbicara kepadanya, maksudnya dengan pembicaraan yang membuat dia senang. Pembicaraan yang membuat dia apa? Membuat dia bergembira. Tapi ini pembicaraan yang sifatnya Allah berbicara kepadanya, tapi pembicaraan yang sifatnya membuat dia apa? Membuat dia khawatir. Ya, membuat dia apa? Takut. Jelas ya? Karena dimaklumi, orang yang diajak bicara tidak semuanya merasa senang. Ya atau tidak? Hah? Ada pencuri datangi oleh polisi. Ya. Kira-kira tenang pencuri menjawab? Hah? Kan tidak ya? Sebab dia di sini merasa dirinya bersalah sudah. Datang polisi, walaupun polisinya tidak tahu bahwa dia mencuri, tetap saja apa? Dia tidak tenang. Walaupun penampilannya dia bisa, ya, apa namanya, bersandiwara, ya, tapi hatinya tetap apa? Tidak akan tenang. Nah, maka ini sifat tidak diajak bicara, yaitu dengan pembicara yang membuat dia tenang, membuat dia ridha. Dan ini keadaan apa? Orang-orang yang berdosa. Nah, yang kedua dari siksaannya di dalam hadis, bahwa Allah tidak akan mensucikannya. Dan yang ketiga, untuknya siksaan yang pedih. Ya, ini tiga orang ya. Siapa tiga orang ini? Dan yang perlu diketahui ya, bahwa ini tiga di dalam hadis bukan pembatasan. Sebab telah syah di dalam hadis-hadis lain penyebutan selain daripada tiga ini. Iya. Penyebutan selain daripada tiga ini. Ya, salah satunya disebut dalam riwayat Muslim tentang al-musbil, orang yang menurunkan apa? Kainnya melewati mata kaki. Ini ancamannya sama di sini, tapi tidak disebut di dalam riwayat ini ya, karena Nabi bukan ingin membatasi di sini, hanya memberi peringatan atas tiga ini. Apa yang pertama? Ya, usyaimitun zanin, orang yang sudah beruban, sudah tua dan berzina. Ya, sebab ini ya perkara yang apa? Lebih dicela di kalangan manusia. Kalau yang melakukannya anak muda, ya mungkin banyak orang berkata itu dorongan syahwat. Iya. Tapi kalau yang melakukannya orang tua, ya. Nah, ini tentunya apa? Lebih ya, tidak bagus lagi. Karena itu siksaannya dia lebih besar. Ya, yang kedua adalah orang yang menjadikan, atau yang kedua adalah orang miskin yang bersombong, a'ilun mustakbir. Ya, sudah miskin bersombong lagi. Ya, harusnya ya dia tahu dirinya dalam kondisi tidak memiliki, dia merendah hati. Ya, kalau diberi dia apa namanya? Memang posisi dia perlu, dia terima. Ya. Tapi kalau dia tolak, maka ini kadang dia dianggap sebagai apa? Orang yang bersombong. Ya, hanya saja orang miskin menolak itu ada beberapa bentuk ya, dan semua penolakannya dianggap apa? Kesombongan. Sebab ada yang menolak dia ingin menjaga dirinya, ya. Ada sebab-sebab yang lain. Baik, yang kedua, yang ketiga adalah orang yang menjadikan barangnya, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ini naudzubillah ya. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Seakan-akan Allah itu adalah barang dagangannya. Tidak dia membeli, tidak dia menjual kecuali dengan sumpah. Kalau dia ingin membeli, ya, ini berapa harganya? Oh, 30. Demi Allah kamu beri saya harga 30. Ya, misalnya 35 harganya. Ini dia tawar, dia 30. Ya, dia sumpah demi Allah, kamu beri saya dengan harga berapa? 30. Akhirnya, ya si penjual kasihan. Karena dia sudah disebut nama Allah, hah? Dia juga tidak ingin apa? Ya, tidak ingin untuk mengurangi tauhidnya, sudah diberi saja. Ya, dan ini keadaan sebagian manusia ya. Ada sebagian orang, naudzubillah, pintar dia. Ya. Dia tahu, dan ini sering saya lihat di Saudi, sampai saya pernah lihat seorang syekh, dia tanya oleh seorang yang minta. Ya. Dia tanya habis Jumat. Ya. Saya tidak terlalu dengar apa yang dikatakan oleh orang minta ini. Ya, ini baru salam syekhnya, balik dikir datang dia. Langsung bicara. Ya, sama syekhnya dikeluarin duit, kasih duit. Kasih duit 500 real. Ya. Nah, ini saya yakin ini dia pasti menyebut apa? Nama Allah dalam permintaan. Ya. Sebab ini di depan umum hal yang kurang bagus, ya. Kemudian posisinya baru saja selepas sholat. Jelas ya? Baru selepas sholat. Dan ini kadang ya seperti itu. Dan yang paling banyaknya habis sholat berdiri di depan cerita, oh saya ini kesusahan begini begini, ya saya minta dengan menyebut nama Allah. Jelas ya? Nah, ini semuanya dari perkara yang tidak baik, sebab dia menjatuhkan seseorang ke dalam apa? Posisi sulit. Ya. Dan menjadi masalah bagi dia nama Allah yang dia jual. Nah, ini dosa yang sangat besar sekali. Demikian pula kalau dia menjual dengan sumpah. Ya, menjual dengan sumpah. Ini semuanya adalah masuk di dalam larangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Tawarani dengan sanad yang sahih. Iya. Demikian ya ucapan penulis rahimahullahu taala di sini. Ya, dan disebutkan Syekh Al-Albani mensahihkannya juga di Sahih Al-Jami'. Kemudian kata beliau, "Wa fi sahih an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Iya. Dalam sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya." Lalu Imran berkata, "Fala adri adaka ba'da qarnihi marratain aw thalathat. Thumma inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yufun wa yadhharu fihim as-siman." Ya, kata Imran, Aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebut sebanyak dua kali atau tiga kali setelah wafat beliau. Ya, jadi kalau dua kali disebut setelah itu berarti tiga generasi yang dipuji. Kalau tiga kali disebut setelah wafat beliau berarti empat generasi yang dipuji. Ya, tapi zahirnya tiga generasi ya, karena ini hadisnya mutawatir, datang dari riwayat sahabat-sahabat yang lain, hanya disebutkan berapa? Tiga generasi bersama generasi manusia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imran, sesudah masa kalian akan ada orang-orang bersaksi tanpa diminta, berkhianat dan tidak amanah, bernadar tetapi tidak memenuhi nadarnya, dan tampak pada mereka kegemukan. Ya, senang. Ya. Senang dia apa? Untuk tampak gemuk. Sengaja dia membuat dirinya gemuk. Nah, baik itu yang dimaksud ya. Jadi yang dilarang di sini dia bersaksi, tidak diminta bersaksi dia memberi persaksian. Ya, tidak diberi amanah dia sudah berkhianat. Ya, bernadar kalau dia bernadar dia tidak laksanakan. Dan dia senang untuk menampilkan dirinya apa? Gemuk. Ya. Dan ini ya banyak ya di masa ini ya. Nah, kalau misalnya dia terlalu kurus, ya bahaya kalau dia kurus misalnya. Dia makan makanan yang membuat gemuk, nah ini mungkin masuk di dalam pengobatan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang asalnya dia suka untuk gemuk, nah ini yang dimaksud di dalam hadis. Ya bukan orang yang gemuk sendiri ya. Dia makan, minum airnya gemuk, nah itu kaitannya dengan apa? Namanya orang makan, ya. Tentunya apa? Punya pengaruh di badannya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fihi an Ibnu Mas'udin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والأهد ونحن صغار." Iya. Juga dalam sahih dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya, selanjutnya akan datang satu kaum yang kesaksiannya mendahului sumpahnya. Sumpah salah seorang di antara mereka. Dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Nah, ini ibarat ya. Tentang banyaknya dia bersumpah. Ya. Saking banyaknya dia bersumpah. Belum lagi diminta persaksian. Sudah ada apa? Sudah ada sumpahnya. Dan inilah sisi penelitian penulis membawakan dua hadis ini di sini. Penekanannya di dalam masalah banyak bersumpah. Di dalam banyak bersumpah. Dan Ibrahim An-Nakhai menyebutkan bahwa dulu para orang tua kami memukul kami karena kesaksian dan sumpah ketika kami masih kecil. Ya subhanallah, pendidikan asalah. Kalau dia lihat anaknya bersaksi, ya, menyebut nama Allah bukan pada tempatnya, keberlebihan dipukul mereka. Ya, supaya beradab, beritika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Dan ini dari kebiasaan asalah ya. Dan ini menunjukkan bahwa anak kecil itu ya bukan seperti pendidikan sebagian orang. Oh, anak kecil itu tidak boleh dimarahi. Ya. Tidak boleh di apa? Tidak boleh dipukul. Ini keliru ya. Dan ini bahasa orang yang tidak mengerti pendidikan. Ya. Dan bukan juga artinya anak kecil dipukul terus. Tidak. Tetapi ini namanya obat. Kadang di suatu keadaan efek jera itu penting. Ya. Tapi memang kadang orang tua berlebihan di dalam hal yang seperti itu. Ya, tapi kalau tidak dipukul ini tidak memberikan apa? Efek jerah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya. Ya, beliau pernah menyuruh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas pergi, kamu panggil Muawiyah. Ibnu Abbas tidak pergi, malah bersembunyi di belakang pintu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menariknya, lalu dipukul punggungnya oleh Nabi. Ya, kemudian pergilah Ibnu Abbas memanggil siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan seterusnya dari akhir kisah di sahih Muslim kisahnya. Maka ini menunjukkan bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya, padahal beliau adalah orang yang paling apa? Paling lembut, paling merahmati. Ya, sebab ya, pukulan walaupun itu sakit sebenarnya kadang di belakangnya ada kasih sayang untuk kebaikannya. Ya. Karena itu kata sebagian para pendidik, kalau seorang ayah, seorang ibu tidak korban perasaan dari kecil, dari ketika anaknya kecil, maka dia akan korban perasaan ketika anaknya besar. Ya, memang kecil-kecil dia korban perasaan, mukul anaknya enggak tega, buatin enggak tega. Kenapa? Ya, untuk mendidik dia harus tega. Sebab kalau tidak, dia besar tumbuh dengan akhlak yang tidak baik. Akhirnya siapa yang rugi kalau dia sudah besar dalam keadaan seperti itu? Ya, yang rugi orang tuanya sendiri. Daripada dia korban perasaan nanti kalau anaknya besar enggak bisa diatur, lebih mending dia korban perasaan kapan? Ketika masih kecil. Iya, ketika masih kecil. Demikian pula seorang memasukkan anaknya ke sekolahan. Ya, ada sekali sebagian orang tua marah kalau anaknya dipukul. Ya. Kalau gurunya mukul berlebihan ya wajarlah kalau marah ya. Ya, tapi ini sekadar dipukul enggak boleh. Ya, dan ini sekali lagi apa? Ini tidak mengerti seluk-beluk pendidikan. Iya. Makanya harus dipahami makna dari memukul tersebut. Apa yang diinginkan ini harus dipahami oleh seorang guru dan harus dipahami oleh seorang siapa? Seorang ayah. Supaya semuanya seimbang di dalamnya, tidak berlebihan dan juga tidak apa? Menyepelekan. Baik. Jadi dalam dua hadits ini terdapat keutamaan tiga generasi ya. Dan mereka lah ini as-salaf. Ya, mereka lah para as-salaf yang kita diperintah untuk mengikutinya. Dan terdapat di dalam dalil-dalil untuk mengikuti as-salaf itu, dalilnya sangat banyak ya, dari Al-Quran maupun dari hadith. Kemudian yang ketiga, tercelanya sifat gegabah. Ya, sikap gegabah dalam bersaksi. Dan juga tercela meremehkan nadar dan wajibnya menunaikan nadar. Juga tercela berkhianat terhadap amanah dan anjuran untuk menyampaikan amanah. Kemudian yang kelima, tercela bersikap apa, sikap bersenang-senang dan cinta kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Iya. Dan ini salah satu tanda dan tanda kenabian. Beliau ceritakan apa yang akan terjadi dan hal tersebut belum terjadi di masa beliau. Dan setelah beliau ceritakan ternyata kita menyaksikan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Kemudian kata beliau, fihi masail, terdapat beberapa masail. Yang pertama, kata beliau, al-wasiyatu bihifdil aiman, adanya wasiat dari Allah untuk menjaga sumpah. Iya. Ini sisi pendalilan penulis ya, enggak boleh banyak bersumpah. Kemudian yang kedua, al-ikhbaru bi anna al-halif manfaqatul lis-sil'ati mamhaqatul lil-barakah. Penjelasan Rasulullah SAW bahwa sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, tapi juga sumpah menghapuskan keberkahan usaha. Ya, menunjukkan bahwa dosa kadang sebagian orang menikmati, tapi belum tentu dia dapat apa? Kebaikan di belakangnya. Ya, sama seperti orang yang anak-anak muda, ya, yang kurang agamanya, matanya kadang dia lepas sana sini, ya, menggoda perempuan-perempuan. Dianggap nikmat melakukan hal tersebut. Tapi setelah itu sampai di rumah uring-uringan, sebentar-sebentar berantem dengan kawannya. Ya. Ini perhatikan ya, ada sisi lain kadang dia rasakan, tapi akibatnya pasti apa? Tidak baik. Sama dengan orang yang berbuat zina, kadang dia rasakan kenikmatan, tapi naudzubillah di belakangnya adalah penderitaan di dunia sebelum penderitaan di mana? Di akhirat. Iya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu seorang hamba ya, hendaknya berpikir panjang pada dosa yang dia lakukan. Nah, itulah sifat orang-orang yang beriman, punya akal. Karena akal itu memang menahan dia untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dia. Nah, itu barulah akal namanya. Tapi kalau dibiarkan saja oleh akalnya, ini berarti dia kurang akal atau tidak memiliki akal. Kemudian yang ketiga, al-wa'id asy-syadid fi man la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Iya, ancaman berat terhadap orang yang selalu bersumpah baik ketika menjual atau membeli. Kemudian yang keempat, at-tambihu ala anna ad-damba ya'dhumu ma'a qillati ad-da'i. Ya, peringatan bahwa dosa itu bisa menjadi besar. Ya. Kalau faktor yang mengajak dosa itu kecil. Nah, ini kaidah ya diambil oleh penulis. Sebab ini seorang orang tua yang berzina, harusnya faktor yang mengajak dia berzina sudah kecil. Tapi begitu dosa itu dia lakukan, maka dosanya menjadi apa? Lebih besar. Dosanya lebih besar. Kalau tinggal dia di masyarakat, yang kebanyakan masyarakat ini orang yang jujur, dia dusta di situ, maka menjadi lebih besar dosanya. Sebab harusnya dia di masyarakat yang banyak jujur, dia lebih mudah untuk apa? Untuk jujur. Dia tinggal di tengah masyarakat yang tidak ada yang mencuri, kemudian dia mencuri, maka ini menunjukkan apa? Iya, dosa yang besar, dosa mungkin lebih besar. Karena harusnya tidak ada alasan dia mencuri, karena akhlak orang-orang di sekitarnya baik, ya tidak ada yang mencuri dan ada kecukupan. Setelah itu dia melakukannya, maka ini kadang membuat dia jatuh di dalam hitungan dosanya mungkin lebih besar dari sisi itu. Demikian pula kalau dia memiliki ilmu, kemudian dia jatuh di dalam hal yang padahal dia tahu tentang ilmunya, maka dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Sebab harusnya apa yang dia ketahui itu melarangnya, tapi justru dia jatuh di dalamnya. Kemudian yang kelima, dammul ladina yahlifuna wala yustahlafun. Larangan atau celaan terhadap orang yang bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Yang keenam, sana'uhu sallallahu alaihi wasallam alal quruni thalatha awil arba'ah wa dhikru ma yahduthu ba'dahum. Yang keenam adalah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga generasi atau empat generasi dan pengamaran beliau tentang sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, dammul ladina yashhaduna wa la yastashhadun. Larangan atau celaan bagi orang yang bersaksi tanpa diminta. Kemudian yang kedelapan, qaulus salaf yadribuna as-sigar 'ala as-syahadati wal ahd. Ya, karena salaf memukul anak-anak kecil karena anak kecil ini bersaksi atau bersumpah. Ya, bersaksi atau bersumpah. Siapa yang bersaksi dan bersumpah yang tidak benar, ya. Maka ini dipukul oleh as-salaf untuk memberi pendidikan. Ya, rahimakumullah. Baik, selesai bab ini. Insyaallah taala lanjut bab berikutnya, kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.